Kenapa? Karena anak yang di dalam kandungan itu mendengarkan emak, mengiyak melakuin apa yang dilakukan oleh emak bapaknya. Makanya pentingnya acara seperti ini. Kenapa? Karena acara 7 bulanan, 4 bulanan enggak ada. Ini cuma tradisi. Tradisi yang baik, apa sih dalamnya 7 bulan? Apa sih acara 4 bulanan? Dibacain surah Yasin, dibacain surah Yusuf, dibacain surah Maryam, tafakulan, dibacain surah Yusuf agar nanti anak yang keluar di kandungan itu dari kandungan kalau laki-laki akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Bukan mukanya kayak Nabi Yusuf. Biar dibacain 40 kali balik surah Yusuf kalau mak bapaknya hitam. Tetap aja yang keluar lutung. Bu, tafakulan, tabarukan, dibacain surah Maryam agar anak keluar nanti perempuan akhlaknya seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu wanita suci. Itu maunya Allah. Kenapa Siti Maryam bisa hamil enggak punya laki? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci. Allah mau gunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang enggak mau malah ke Siti Maryam. Bukan di sini. Sono di laut. Duh. Makanya dibenerin tuh. Emak kan kalau lagi hamil, masya Allah, ibu dan yang ngerasain bagaimana gak enaknya hamil gunting baru 4 bulan, 2 bulan, ngidam, muntah, tiap jam, buah, buah. Yang diminta yang aneh-aneh lagi ngidam. Tengah malam kadang pengen nyium pala. Pala kereta. Belum kelar ngomong. Baru 9 bulan tidur serba salah miring yang nomor 3 terlentang di kubah masjid kepura kalau jomplang tuh mampu saat-saat melahirkan pilihan cuma 2 kalau udah hidup tuh perjuangan emak ketika mulai sakit perutnya dicari lakinya aduh ya Allah sakit banget lakinya nyamperin dikit banget ngomong satu aja nek yang udah bagian lu segitu bener kok dibawa ke bidan diperiksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 sampai pembukaan 9 ada terbuka-buka emak perjuangan baru pembukaan 3 aja bidang belakang rasanya kebel panas baru pembukaan 3 doang. Katanya kok masa sepunting detik-detik melahirkan anak keluar berdalam dunia emak masih sakit emak masih perih berlumur darah ngomong sambil ngelirik alhamdulillah anak gua selamat berbun gak ada ibu-ibu abis ngelahirin marah-marah sekarang yang keluar tunjuk-tunjuk bocah aduh bal-balal siapa saking sayang yang emakku dimandiin di bedong ditimpa di gudang dicari sama emak anak raja anak raja anak raja padahal bapaknya tukang ojek ya dia tukang ojek bapaknya tetap gudangnya anak raja lah gak mungkin emaknya gudang-gudang anak raja ojek kan anak ojek tetap anak raja raja ojek hebatnya emak. Nah, anak keluar lahir brol dalam dunia. Ada pendidikan lagi apa? Tarbiyatul aulad qobla' dal wiladah. Pendidikan anak setelah lahir. Apa yang disambut dengan apa? Lahir anak kita disambut dengan azan. Nular siapa? Nular Rasulullah. Ketika Sayyidina Hasan wa Husain lahir di azan dan kuping kanan dikomahkan kuping kiri nolak Nabi. Makanya sunnah mengadarkan kuping anak yang baru lahir adanin. Cuma adanin jangan-jangan kencang. Mentang-mentang bapaknya polis suaranya enak baru kuping punya anak boleh langsung lahir ditopok adanya lalu apa? Adanin kuping kanan dikomahkan kuping kiri. Apa ini tujuannya? karena panca indera yang berfungsi pertama bukannya kulit, bukannya mata, tetapi yang pertama berfungsi adalah pendengarannya. Dimasukin suara lafzul jalal Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum suara yang lain masuk, ditanamkan keimanan, dikenali anak kita tentang apa? Tentang Tuhannya. Bu, bu, inilah pendidikan agama yang pertama, ditanamin agama dulu. Maka ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu yang menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Berarti suruh bacalah, artinya Islam bicara pendidikan. Pendidikan yang pertama ya agama, kenali siapa Tuhannya. Iqra bacalah, disuruh baca. Maka kalau memang gak dibaca jangan marah, apalagi dibaca doang. Lu gua WA baca dua, emang disuruhnya baca. Iqra bacalah, gak ada balas tak, gak ada. Oh, pendidikan. Maka kalau anak sudah ditanami pendidikan, insya Allah aman, amin. Apa pendidikannya? Pendidikan agama. Ini anak kan Pak Bu, masya Allah. Sekarang tantangan kita berat, orang tua didik anak. Zaman beda, karena sifat anak kita bungkuk, taklim, senang niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Itu udah sifat anak-anak. Dulu saya masih kecil, udah pernah nonton film Batman. Abis nonton film Batman, langsung saya pengen jadi Batman. Ambil kain, kita di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, bawa orang tuh, Batman, dulu. Sekarang tontonan anak kita bukan gituan, Bu. Beda, ada boy band, grup band, dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, cara ngomongnya, vokalisnya, ngomongnya, penampilannya, gayanya. Lalu sekarang gue coba lihat, ya Allah, kalau ngomong rombongan anak-anak alay, itu anak-anak alay kalau ngomong sebenarnya kok tuh ngomong matanya melotot, tidaknya keluar Allah, gue sebenarnya saya pingin seolah terus dia bosan itu keles. Allah, gue, bapak lo mau ketemu gue lain. Ini muda sekarang, anak alay. Karena anak kita omelin tuh kalau ngomong begitu kan kebiasaan, sampai tua ngomong begitu. Kalau kebiasaan begitu kan mati, begitu. Anak alay mati. Buka masuk dalam kubur, tanya sama malaikat, mana buka, siapa Tuhan kamu? Kasih tau gak ya, Tuhan alay. Gak tau. Gak mau nabi wak, siapa nabi kamu? Pengen tau aja apa kau bangun. Alay, malaikat dilawan. Malaikat marah ya, masuk neraka. Berapa panas? Berapa panas? Cius. Terus gue harus bilang wong gitu. Enak dulu kamu. Ayo nih, filternya tidak lain ibu dan bapaknya. Ma, pilih abah, pilih abena. Yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapak kalau anak kampret, bapak nyolong, anak nyopet. Jangan harap anak kita doyan ke majlis taklim kalau mak bapaknya gak pernah ke majlis taklim. Jangan harap anak kita doyan ke masjid kalau mak bapaknya gak pernah ke masjid. Benar? Maka madrasah itu pula ibu dan bapaknya, terutama sensitif sama ibu, karena ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak, emak, bapak-bapak, perempatnya yang urusin anak. Benar, punya anak kecil, kenal-kenal nangis, yang bangun siap? Emak, bapak-bapak itu makan ulang tuh. Benar, punya nangis, ngomong, siap, nangis, punya, gue, bapak, perempatnya. Emak, mas, saya. Mau ngapain anak makan, anak belum makan, kemarin dia makan dulu. Dia bilang, aneh, ada yang hebat mama. Makanya mama kalau undangan acara begini itu gak pernah lepas tas kecil. Itu ada fungsinya buat sampai. Oh, ada kue tangan, mandi, somon, nasuki. Ada kue-kue, buntel, ada pisang, bungkus terus. Buat siapa? Buat siapa ya? Buat anak. Gak ada bapak-bapak undangan kalimat tulis Bapak-bapak orang yang udah gue pisah dari rumah ya. Halo aja gue nama lo kemari. Jangan salahin saya, salahin Pak Haji Agus. Apa berani-beraninya yang udah Ustaz PAI ini ya. Bu, kenapa? Karena orang tua pinter buat anak-anak kita. Tantangan berat sekarang Pak Bu, jujur dihancurkan generasi muda kita melalui program mereka orang-orang kafir dengan 3 F. F yang pertama fashion, dari pakaian yang berjaya. Tanpa kita sadar pakaian anak kita sekarang, Masya Allah, perawan umur 19 tahun, kaos adiknya yang 5 tahun dia pakai. Udah ketat mati tuh kaos atas kagak, bawah kagak. Orang-orang dilihat, tapi dia udah benih-benih, pusatnya resep melihatnya. Membuka mampu, berhitung buri. Udah lu ngebul, mana pakai celana wahai. Wahai, wahai, kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii, dipakainya di pinggir pantai. Kalau wahai dari betis ke atas, wahai, ke atas lagi, hai hai, ke atas lagi, aduh hai. Arah pokoknya sekarang ngeri pakaiannya. Suruh pakai jilbab, para perawan kita pakai jilbab. Jilbab apa sih Pak Ustadz? Jilbab itu bukan yang kita pakai di atas kepala, itu namanya kerudung yang ibu pakai. Beda dengan jilbab. Apa itu jilbab? Jilbab itu pakaian yang gombrong, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Egamis itu gak kelihatan. Kalau sekarang masih ada perempuan perawat pakai kaosnya ketat, pakai jilbab, pakai tangan ketat, itu namanya belum termasuk pakai jilbab, baru kerudung doang. Karena banyak kerudungannya cakep, kaosnya ketat, tangannya ketat. Sejak hukum agama masih haram. Makanya jangan sampai kok karena pergaulan anak-anak kita ngeri. Orang yang laki, loh, kalau semoga muat, loh, loh, bermakna, jangan kayak malam minggu, suratnya keempat. Kami pinteran dapat warisan banyakkan. Adiknya bontot dapatlah pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kuburan ngomong buset kebuset lagi gue ini. Ini gara-gara gue capit. Pinter lama-lama kuburan engkong aja dijual. Pinter gue sama teman anak kuburan engkong mau dijual kagak? Gue mau jual kuburan, gue jual tanahnya. Itu kuburannya, lah kuburannya ngikut. Gue kagak ngikut, semuanya juga ya ngikut. Nih, bocah udah pintar jadi make up. Maka didik anak kita dengan pendidikan agama, alhamdulillah. Inilah salah satu kewajiban orang tua. Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Di antaranya yang pertama, ayuh sina ismahu, kasih nama yang cakep buat anak-anak kita. Namain anak yang bagus. Ntar koyu nih, keluar nih, bro anaknya. Namain nama yang bagus. Ustaz, anak saya namain dari nama-nama Nabi, boleh apa kagak? Boleh. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman, Jakob. Kurang keren Pak Ustaz, nama Nabi mah, nama malaikat boleh enggak? Boleh. Rocky, Mati, Malik, Ridwan, Jakob. Menjangan di Zohir. Mana serem bro. Dulu kejadian di kampung saya, buah laki-laki punya cucu namanya Zohir. Lagi sekarang laki-laki dicoret, kok Zohir mau nengok gimana? Nah, tambah corner. Jangan mentang-mentang orang modern sekarang pada sok kasih nama anak sesuai lahir. Lahir Januari, dinamain Januari. Februari, Februari. Maret, Mary. duitnya tetap Marto. Ya. Lain Desember desi, November ngopi, musim rambutan si rambut ini. Kacau musim rambut. Kalau biasanya kita orang Betawi kemayoran namanya dapet-dapet, ada ciri-ciri nama orang Betawi. Ada yang pada mama ujungnya, ada? Oh iya. Maaf kan, Romla. Ada lagi yang monyong, Jahro. Asmaro, Sapuro. Ada? Ada yang ini, Yuli. Oh iya. Aku berdiri aja di situ. Alhamdulillah. Ini ya kalau nama yang cakep, insya Allah mau bawa berkah. Ustaz, anak saya dari nama-nama dari Quran boleh nggak saya pakai? Emang ada banyak. Saya namain anak Tony, Ustaz. Tapi Tony, Tony ada di Quran, Ustaz. Emang ada? Itu tersamarkan, Ustaz. Alhamdulillahina syaiton, niyadina. Tuhan setan. Yang kedua, kewajiban orang tua apa? Ayyuhan dibahu, dididik dengan pendidikan agama dulu. Kenapa? Kalau agama sudah tertanam, insya Allah kedepannya anak kita bakal aman. Agama dulu yang ditanamin, nanam padi, rumput pasti ikut. Tapi kita tanam rumput, padi bakalan luput. Dari ilmu agamanya dulu, tanamin ilmu agama, insya Allah dunia bakal ngikut. Kalau agama sudah tertanam, lihat bakat di bocah. Ustaz, karena saya masih kecil, saya lihat MOP mulu. Ntar jadinya jadi apa? Jadi muantir. Ntar dia jadi muantir yang beriman arti agama. Alhamdulillah. Tanamin agama lebih dulu. Anak saya masih kecil nih, saya lihat main kapal-kapalan mulu, Pak Ustaz. Pilot, dari pilot beriman arti agama. Anak saya dari masih kecil, tembak-tembakan mulu juga bakal main. Polisi, abdi. Dan dari polisi abri yang beriman, alhamdulillah. Anak saya lain dari lainnya main, Pak Ustaz. Dari masih kecil ini korengan mulu. Dokter, dokter, dokter. Insya Allah bedanya jadi dokter yang beriman hati agama, alhamdulillah. Pakai tanamin agama dulu, masukin ke madrasah, ngaji malam ajarin. Memang Ustaz ngarepin malam Senin, malam minggu rek. Malam Sabtu dong, mana-mana, jangan rek besok ya. Malam Senin, bayaran. Tunggu-tungguin, malam Senin kok gembira mau kita mau berbayar di hujan. Hujan. Emang boleh datang. Ada datang di ketiga doang, ya jadi dokter banget yang ngadu. Yang ngadu nanya, gue nanya. Bukan sekarang kritis-kritis, hati-hati. Pertanyaannya kalau-kalau dulu. Orang-orang nanya asal-asalan, kita lagi kesel aja. Ditanya sama dia, Ustaz nanya, nanya apa? Saya di sholat, Ustaz. Terus, kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustaz? Batal, kabur, kayak begitu aja udah. Lu ngetes apa nanya sih? Orang begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudu lagi apa kagak? Ya wudu dong, masa gak wudu? Terus lagi wudu kira-kira saya basuh muka gak Pak Ustaz? Ya basuh muka, nanyanya banyak banget kok. Itu dia Pak Ustaz, ini pertanyaan saya sama Ustaz. Gak masuk akal, masa yang bentuk pantat ini basuh muka? Kita kumpul mendoakan beliau Ibu Yuli, Mbok Yuli, Mbok saya Abu Najabus, Mbunya ini Mbok Yuli bininya Najabus, ya hari ini Najabus bikin acara syukuran, bininya 4 bulan, bininya dibikin acara malakinya Najabus. Bagaimana sih kamu bu? Yang 4 bulanan syukuran ini doain kenapa 4 bulan 10 hari berdiriukan tuh ruhnya. Dicatat jodoh, ajal, rezekinya, semuanya udah dicatat bu di dalam perut 4 bulan 10 hari. Makanya 4 bulan 10 hari itu udah kerajatan budak di dalam perut. Ada yang nendang-nendang dalam perut, malah tendangan kencang, ya tendangan Cristiano Ronaldo, pemain Real Madrid yang udah pindah ke Juventus nomor 27. CR namanya itu kalau tendangan mantep dia. Kalau udah kena umpan dari Karim Benzema langsung ditendang. Wow, cakep. Tendangannya bengkok pisang. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut punya. Dalam perut biasa tuh sebulan kencang kayak sebulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 5 yang pemain belakang rambutnya gondrong kayak dari terima tuh kalau bilang ke depan dapat umpan langsung dari Iniesta disudul cakep gol palanya nggak peyak palanya tuh dalam kehidupan udah ada tuh disitu ruhnya ditiumin ya nggak dicatat jodoh aja rezekinya semua dicatat maka hari ini dengan wasilah kita kumpul hari ini iringan doa kita agar kandungan yang ada di perutnya Yuni mudah-mudahan Allah jaga, amin. Allah pelihara, jaga kesehatannya, bayinya sehat, emaknya sehat, dan nanti lahir Allah kasih kemudahan. Mudah-mudahan yakin normal, jangan sampai sesar ya kok. Normal aja enak. Sesar itu bahasa bidan dua, bahasa benernya mah nyasar. Nyasar lah orang luar bukan dari lubang, namanya kan nyasar. Iya, bahasa bidan lagi diperbaharui, dihalusin, sesar. Ya kok ya, jangan sampai ya, mudah-mudahan normal, sehat selalu. Allah jaga, Allah pelihara, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin, kita doain juga, Mama Jagus. Mudah-mudahan beliau biar sehat terus panjang umur, umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu beliau doang banyak sama dia ya sampai di luar sama mamanya ya doain beliau biar berkah usahanya berkah semuanya yang diniati di jawaban di kubur amin ya Rabbal Alamin. Kita udah jam 11 berapa tuh ada guru kita tapi ntar catering takutnya udah anyet ya belum kena nasi dari pagi saya tadi udah kena nasi dah kalau saya tempelin nasi doang saya tempelin nasi namanya kena nasi tapi belum makan kuah namanya kena nasi tapi belum makan kuah saya biar gemuk biar gemuk biar sehat ya ini kan kelihatan jasnya doang gitu ya kalau dibuka masalah mau tiang pink nah kira mama sih kok saya bukan kurus, tapi saya atlet. Atlet Asian Games. Atlet saya. Atau atlet antara tulang dan kulit. Masa kok, masa. Ini aja. Aku udah punya, udah isi. Tapi enak tuh, ada guru drama kayaknya kayak kaku gitu. Kayak nebo kering kaku. Makanya nebo kering kaku kan. Biar aku berdah, enak kuliah, mau isi. Ini aja. Ya, aku sudah mainkan ya. Bagian drama apa lama emang udah diplotak, nggak mungkin di sobek lagi, nggak mungkin emang udah diplotak tuh udah ada plan, amplopnya diplotak, nggak mungkin dipeset lagi, dilambai apa? Saya curiga jamnya dikurangin ya bekasnya, nggak ada lagi, nggak boleh kok ngomongin begituan. Jangan, guru saya ngajarin kalau ada kiai ceramah minta dibayar dosa itu kiai. Ini kiai kok ceramah minta dibayar itu kiai dosa. Lebih dosa lagi undang kiai juga bayar. Itu yang dia bawa ke anda. Ya, ya, ya. Ya, lu kalau tangan kita, itu disurati kayak maling motor. Anda mungkin jangan dipikirin ya kalau amat usaha ini ya. Dari saya mohon maaf mudah-mudahan dengan izin Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya Bu. Doain saya besok pagi saya harus berangkat take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Malaysia. Doain Bu ada acara sama Wali Matur Khitan Munati di sana di Malaysia, Munati Upin Ipin.